padamu segenap hidupku ku serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Segenap hidupku ku serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti kehendakmu ya Bapa.